Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini kita mendapatkan berkah. Salah satunya idkun minan nar. Amin. Keluarga kita terlepas dari api neraka sehingga kita dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anin nar faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang mutlak dari Allah. Maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Pada pertemuan hari ini, insyaAllah kita akan membahas ayat ke-61 dari surah Thaha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adabin wa qad khaba man iftara. Artinya, berkata Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, yaitu orang-orang Fir'aun atau para penyihirnya, celakalah kalian, janganlah kalian mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, maka Allah akan membinasakan kalian dengan siksa, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Pada ayat ini kita diingatkan kembali bahwasanya di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini yang diperlukan adalah jangan sampai kita melakukan ibadah itu hanya sekedar karena segan dengan yang lainnya atau karena hal-hal yang sepele. Lakukanlah itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita dapat melaksanakan itu semuanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang yang mendustakan seperti layaknya Fir'aun, para penyihir Fir'aun mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mengada-ngadakan seakan-akan mereka punya kekuatan yang mutlak. Ternyata setiap ada pertemuan dapatkan kekalahan, karena kekalahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan kekuatan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampai saatnya kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya tadi mendapatkan kebebasan dari api neraka. Itu adalah sebuah nikmat yang tiada terhingga. Maka lakukanlah semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz atau Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan, Ustadz. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Dari tafsir inspirasi kita menemukan bahwa ayat 61 dari surat Thaha ini memberikan pesan kepada kita bahwa Nabi Musa dan para da'i umat Islam secara umum selalu mengajak kepada kebaikan. Di sini Musa berkata, wailaku, celaka kamu wahai para penyihir, la taftaru ala Allahi kaziba. Kalau Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, biarlah dia. Kamu para penyihir, jangan ikut-ikutan dengan sikap Fir'aun sehingga kamu nanti akan tersiksa. Fayushitakum bi'azab. Nabi Musa menginginkan kebaikan bagi para sihir. Kapan dan dimanapun, dalam suasana ingin bertanding pun, Nabi Musa sempat berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Mukmin begitulah yang diinginkan Allah. Menjadi gubernur, menjadi wali kota adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Dia mengajak kepada kebaikan kapan dan dimanapun. Menjadi mahasiswa dan siswa yang berprestasi adalah sarana untuk tetap mengajak kebaikan. Menjadi pegawai, menjadi dosen, menjadi pekerja, menjadi staf, menjadi pemimpin adalah sarana untuk tetap mengajak kebaikan kapan dan dimanapun. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah sosok manusia yang bahagia. Para da'i adalah orang-orang yang berbahagia. Mukminun semuanya berbahagia sesuai dengan firman Allah, qad aflahal mu'minun. Benar, sungguh yang mukmin pasti bahagia. Dia sudah bahagia. Mukmin sudah bahagia. Para da'i sudah bahagia. Nabi Musa sudah bahagia dan menginginkan yang lain juga hidup bahagia. Maka kita menemukan ajakan kebaikan dari para nabi, ajakan kebaikan dari para dai, ajakan kebaikan dari para mukmin. Kenapa? Karena agar umat manusia di bumi ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Membahagiakan manusia dengan iman dan Islam adalah kebahagiaan tersendiri. Membahagiakan manusia dengan iman dan Islam adalah kebahagiaan tersendiri. Kita bahagia dengan puasa kita, kita miris melihat ada mukmin yang sehat, bugar, akil baligh, tidak ada uzur, tidak puasa. Kita miris. Bukan karena kita benci kepada dia, kita sudah bahagia dengan puasa kita. Kita ingin agar dia pun bahagia dengan puasanya. Kita sudah cukup sehat dengan puasa karena puasa itu menyehatkan. Kita ingin orang mukmin yang tidak puasa pun berpuasa agar badannya menjadi lebih sehat. Mukmin mengajak kebaikan karena mukmin sudah begitu bahagia dan menginginkan yang lain ikut bahagia bersamanya. Ya. Kebahagiaan itu lah yang sekarang ini kita ingin mendapatkan di 10 akhir dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hidup kita menjadi berkah, keluarga besar kita menjadi berkah, disebabkan yang kita tuntut adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam ingin mengingatkan kepada para penyihir Fir'aun atau kepada Fir'aun itu sendiri tentang mereka selalu mendustakan agama. Sebetulnya mereka tahu tapi mereka tidak mau melaksanakannya. Maka dalam firman Allah, Allah mengatakan melalui lisan Nabi Musa, wailakum. Wailakum itu artinya celakalah kalian. Bisa saja makna dari wailakum itu sendiri artinya adalah neraka wail, salah satu nama neraka yang begitu sangat sakitnya azab tersebut. Karena kata-kata wail itu adalah juga bahagian dari nama api neraka. Na'udzubillah min dalik. Sebagaimana ayat lain juga disebutkan, yaitu wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Selalu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa peringatan itu datang? dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena azabnya sangat pedih. Karena siksaannya kita tidak akan sanggup sebagai manusia merasakan hal tersebut. Na'udzubillah min dalik. Maka turunlah peringatan ini. Begitu juga di bulan Ramadan ini turun peringatan seperti itu agar kita terhindar dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan aidkun minan nar. Amin amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.